Udah berapa kali aku bilang, aku ini gak pantas untukmu. Maksud kamu? Bagaimana untuk diteruskan tentang hubungan kita yang telah terlarang? Sekuat apa kita berjuang, namun orang mencoba untuk memisahkan. Aku gak menyalahkan orang tuamu, tapi aku sadar diri. Emang keadaan nasibku yang dipandang sebelah mata oleh orang tuamu. Cinta dan kasih. memikirkan keadaan. Aku akan selalu ada di sampingmu, baik susah maupun senang. Maafkan aku jika aku belum bisa jadi yang terbaik untukmu. Karena kebaikanmu, kamu ada di hatiku. Aku sayang kamu.